Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki profesi sebagai pengusaha. Pengusaha atau dapat pula kita katakan sebagai pedagang, ini merupakan suatu profesi yang betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dan amanah itu mereka bersama para nabi, bersama orang-orang siddiq, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya seorang pengusaha, seorang pedagang, apabila dia jujur dan amanah, maka pahala yang akan mereka dapatkan sangat besar, sehingga mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat bersama para nabi, para orang-orang siddiq, dan para orang yang mati syahid. Luar biasa. Maka dari itu kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kita, sehingga kita memiliki profesi sebagai seorang pengusaha. Akan tetapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewanti-wanti para pedagang dan para pengusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Begitu pula hadis ini disahihkan oleh Imamul Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Sesungguhnya tujjar, para pedagang atau para pengusaha, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan fujjar, fajir, orang yang berdosa. "Illa man ittaqallaha wa barra wa shadaqah." Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang berbuat kebajikan, berbuat bir, dan mereka yang jujur di dalam perdagangan mereka, dalam perniagaan mereka. Maka mereka inilah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk fujar, tidak termasuk orang yang dibangkitkan dalam keadaan berbuat dosa pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan membahas tentang suatu kajian yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu tentang adab-adab ataupun akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pedagang muslim atau pengusaha muslim. Tentunya sangat banyak sekali adab-adab yang Rasulullah jelaskan apabila kita ingin menjadi pengusaha, apabila kita ingin menjadi seorang pedagang. Harus banyak adab yang kita miliki. Kita harus menghiasi diri kita dengan adab-adab tersebut. Maka itu, insyaAllah pada kajian ini sebagai kajian pembuka, dan tentunya kita akan terus yang mengkaji tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang pedagang muslim, seorang pengusaha muslim, sehingga dia bisa menjadi contoh bagi pengusaha yang lainnya. Bagi pengusaha yang lainnya yang tentunya belum tahu bagaimana adab Islam yang mengatur tentang seorang pedagang, hendaknya dia beradab baik terhadap dirinya, kemudian terhadap orang-orang yang memiliki rekan, memiliki ikatan kerjasama kepadanya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab pertama yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu adab pertama adalah an-niyatus salihah. niat yang saleh, niat yang benar dan niat yang lurus ketika dia menjadi seorang pedagang muslim, ketika dia menjadi pengusaha, dan ketika dia memilih profesi pengusaha, hendaklah dia berniat dengan niat yang bagus, ya. Maka hendaklah dia jadikan niatnya ini sebagai suatu jalan menuju atau mendapatkan rezeki yang halal, dan untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya dari harta-harta yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah dia jadikan pula profesinya ini sebagai wasilah, sebagai perantara menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi hadis yang telah kita sebutkan, seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang amanah, maka akan dibangkitkan bersama para nabi, dibangkitkan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini sangat luar biasa. Artinya mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia berniat dengan niat yang baik, dia niatkan usahanya ini untuk mendapatkan harta atau rezeki yang halal yang Allah halalkan, dan untuk melindungi dirinya dan keluarganya apabila dia telah memiliki keluarga dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila daging kita ditumbuhi dari harta-harta yang haram, maka neraka itu lebih hak berhak untuk atau lebih layak untuk didapatkan oleh daging tersebut. Kullu lahmin nabata min suhtillah fannaru awla bihi. Seluruh atau setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih layak untuk dia dapatkan, kata Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita niatkan usaha kita ini sebagai suatu sarana mencari rezeki yang halal dan untuk menghindari rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat merupakan suatu masalah yang sangat penting. Karena selain profesi dunia, pekerjaan kita juga bisa kita jadikan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innamal a'malu binniyat." Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sering kita dengarkan atau mungkin telah kita hafal, dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berniat, ya, faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan didapatkan, yaitu Allah dan Rasulnya. Akan tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk seorang perempuan yang dia ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk hal tersebut saja. Artinya untuk dunia. Maka tatkala kita memiliki profesi sebagai pengusaha, kita berdagang, kita berniaga, niatkanlah profesi kita sebagai ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya kita sedang mencari nafkah untuk kita nafkahi kepada keluarga kita, yang ini merupakan sedekah yang paling afdal. Ya, kita suap istri kita, anak-anak kita dengan hasil jerih payah kita, ini merupakan nafkah, merupakan infak yang paling afdal. InsyaAllah akan dinilai ibadah kalau kita luruskan niat kita. Maka dari itu, para pengusaha muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hiasilah diri kita dengan niat yang salihah, niat yang baik, niat yang lurus. Jangan sampai kita jadikan niat kita niat yang jelek. Kita ingin jadi pengusaha hanya untuk mencari harta-harta yang diharamkan oleh Allah, ya. Kita mencari harta-harta yang diharamkan oleh Allah, niat kita jelek, maka ini akan berakibat fatal untuk kita. Maka dari itu, niat atau adab pertama yang harus kita miliki seluruhnya kaum muslimin, terlebih lagi pengusaha muslim, hendaklah kita berniat dengan niat yang baik, dengan niat yang salihah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa berlangsung terus dan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.